Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah maba'ad. Jadi kita sekarang sampai pada rukun, ya, gerakan rukun berikutnya, yaitu duduk antara dua sujud. Nah, jadi bangun, bangkit dari sujud. Jadi yang terakhir kita belajar adalah sujud, sudah tuntas. Nah, sekarang adalah bangkit dari sujud dan duduk antara dua sujud. As-Sa'di rahimahullah mengatakan di matan kitab Manhajus Salikin, "Tsumma yukabbiru." Kemudian bertakbir. "Wa yajlisu ala rijlihi al-yusra." Dan duduk di atas telapak kaki kirinya. Yani beralas. Yani kedua pantat beralaskan telapak kaki kiri. Duduk di atas telapak kaki kiri, bukan di tanah. "Wa yansibu al-yumna." Dan menegakkan telapak kaki kanan, yakni di samping, samping kanan. Nah, dikeluarkan di samping kanan dan ditegakkan. "Wahwal iftirash." Dan itulah sifat tata cara yang disebut dengan iftirash. Nah, "Wa yaf'alu dhalika fi jami'i jalasati shalah." Dan dia melakukan hal itu pada seluruh gerakan-gerakan duduk yang dikerjakannya dalam sholat. Jadi duduk antara dua sujud, begitu pula jika ya, mengamalkan jalsa istirahah, duduk sejenak untuk istirahat sebelum bangkit ke rakaat kedua atau ke rakaat keempat yang akan dipelajari nanti. Begitu pula tasyahud awal. Begitu pula tasyahud awal. Cara duduknya ini, sifat duduknya iftirash. "Illa fit tasyahudin akhir." Kecuali pada tasyahud terakhir. Tasyahud terakhir maksudnya tasyahud kedua. Pada madhab Hambali, semua tasyahud yang jumlahnya satu, ya, artinya tasyahud awal, nah, duduknya iftirash. Kecuali tasyahud terakhir, maksudnya berarti ada tasyahud awal, berarti tasyahud kedua maksudnya. "Illa fi tasyahudil akhir." Kecuali tasyahud terakhir. Tasyahud terakhir maksudnya apa? Tasyahud terakhir maksudnya berarti ada tasyahud awal, berarti tasyahud kedua maksudnya. Tasyahud terakhir ini maksudnya tasyahud kedua, sholat yang tasyahudnya dua. Maka tasyahud yang terakhirnya, yang kedua, "Fa'innahu yatawarraku." "Fa'innahu yatawarraku." Maka sesungguhnya duduknya tawarruk. Adapun tasyahud awal, ya, meskipun itu akhir sholat, seperti sholat subuh misalnya yang tasyahudnya hanya satu, maka masuk dalam keumuman fi makna fi jami'i jalasatis shalah. Masuk dalam keumuman makna kalimat ini, yaitu duduk iftirash pada seluruh, ya, tata cara pada seluruh gerakan duduk dalam sholat. Dan ini kita akan belajar nanti lebih detail, dan akan ditunjukkan dalil, ya, yang menguatkan ini, hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menguatkan pendapat ini. Nanti pada momennya, pada salat tasyahud. Baik. Kecuali tasyahud terakhir, yang tasyahud kedua, maka sesungguhnya dia duduk tawarruk. Tawarruk yakni duduk tawarruk. Duduk tawarruk sifatnya bi an yajlisa 'ala al-ardh. dengan cara duduk di atas tanah. Jadi tidak beralaskan telapak kaki kiri, ya seperti firas. Kedua pantat diletakkan di atas tanah, duduk di atas tanah. Berarti kemana telapak kaki kiri kemana? Kok tidak mengalasi? Ya. Wa yukhrija rijlahul yusra minal khalfil ayman. Wa yukhrija dan mengeluarkan rijlahul yusra, telapak kaki kirinya, minal khalfil ayman, dari ya, dari belakang ke samping kanan. Dikeluarkan dari belakang ke samping kanan, keluar ya, di belakang ke samping kanan, sehingga kedua pantat diletakkan di tanah, adapun telapak kaki kiri keluar ke samping kanan di belakang, sehingga tidak mengelasi. Ini tawarruk. Nanti juga terkait dengan ini akan kita bahas lebih detail pada momennya, yaitu pada tasyahud terakhir. Nah, wa yaqulu dan membaca. Jadi membaca pada duduk antara dua sujud, zikir yang masyru', yang mustahab, yang disyariatkan, yang mustahab, yang disukai, yaitu Rabbi ighfirli warhamni wahdini warzuqni wajburni wa'afini. Baik, ini mata. Sekarang kita masuk ke syarah poin-poin pembahasan dari matan ini. Yang pertama adalah hukum duduk antara dua sujud. Jadi kita akan bahas beberapa poin. Yang pertama, hukum duduk antara dua sujud. Yang kedua, hukum tuma'nina dalam sujud. Hukum tuma'nina dalam duduk antara dua sujud. Memulai bangkit untuk duduk dengan takbir. Tata cara duduk antara dua sujud. Ya. Sifat kedua tangan, cara tangan saat duduk antara dua sujud bagaimana, cara meletakkannya, di mana diletakkan, dan yang terakhir zikir duduk antara dua sujud. Nah, kita akan bahas semuanya insyaallah. Yang pertama, hukum duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud merupakan rukun yang menentukan sahnya sholat. Ya. Jika dikatakan rukun yang menentukan sahnya sholat, berarti wajib. Jadi bukan hanya sekadar wajib, tapi penentu sahnya sholat. Artinya tidak bisa ditinggalkan, tidak ada udur untuk meninggalkannya. Yang jelas nanti ada pembahasan khusus tentang makna rukun, makna wajib tapi bukan rukun, dan sunnah mustahab. Nanti setelah matan-matan yang menyebutkan tata cara, ya, secara detail nanti akan disimpulkan di belakang oleh Sa'di, dikumpulkan yang merupakan rukun ini, yang merupakan wajib ini, yang merupakan sunnah ini. Nanti akan dijelaskan di sana. Nah, makna masing-masing lebih detail. Baik, jadi ini termasuk rukun yang menentukan sahnya salat menurut pendapat yang rajih. Ketika dikatakan menurut pendapat yang rajih, ini isyarat berarti ada khilaf. Berarti di sana ada mazhab yang marjuh, yang lemah, namun yang rajih, yang kuat, yang benar ini rukun penentu sahnya salat. Ini mazhab Hambali, Syafi'i, dan jumhur ulama. Ini mazhab Hambali, Syafi'i, dan jumhur ulama. Yang tidak disebut siapa? Yang tidak disebut Abu Hanifah dan Malik. Nah, Tapi mereka punya mazhab lain, tapi kita tidak akan pelajari mazhab mereka karena lemah. Jelas lemahnya. Nah, jadi kita tahu sekarang bahwa mazhab Hambali, Syafi'i dan jumhur ulama yang benar bahwa wajib merupakan rukun penentu sahnya salat. Dalilnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengenai pria yang keliru tata cara salat. Ya, yang keliru tata cara sholatnya. Itu yang dikenal dengan al-musi fi sholati, yang sudah saya sampaikan Ibnu Utsaimin dalam Fathul Jalal wal Ikram tidak setuju dengan istilah itu. Meskipun ulama sudah ya mereka masyhur di kalangan mereka menggunakan istilah itu sejak dulu, dan yang belakangan mengambil dari orang dulu, ulama dulu, tapi Ibnu Utsaimin tidak setuju. Karena ini sahabat. Nah, kayak tidak pas gitu. Kalau disebut al-musyi, yusolul musyi itu artinya yang tidak baik, ya, jelek dalam salatnya. Jadi dalam rangka ta'adduban, dalam rangka beradab menyebut sahabat, maka apalagi dia dalam kondisi tidak tahu, jahil bihadal amr, artinya dia tidak tahu tata cara salat yang benar ketika itu sebelum diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menghindari istilah itu. Jadi kita katakan saja yang keliru tata cara salatnya. Nah, hadis Abu Hurairah. Nah, muttafaq alaih. Di antara hal yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya pada hadis itu, Nabi mengatakan kepadanya tsummarfa', jadi setelah diperintahkan sujud ke masjid, kemudian sujud, ya, seterusnya, kemudian tsummarfa' hatta tatma'inna jalisan, tsummarfa' hatta tatma'inna jalisan, kemudian angkatlah kepalamu hatta tatma'inna jalisan, sampai tatma'inna jalisan, sampai kamu duduk dengan tuma'nina, dengan tenang. Ini riwayat Abi Hurairah muttafaq alaih. Ya. Sudah disampaikan, kita pelajari sebelumnya bahwa ada riwayat, ada sahabat lain yang juga meriwayatkan peristiwa itu. Ada yang juga mengikuti, ya, dan juga mendengar Nabi SAW mengajari orang itu. Namanya Rifa'ah bin Rafi'. Selain Abu Hurairah ada sahabat lain yang ikut meriwayatkan hadis tersebut, yaitu Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu anhu. Nah, di luar Sahih Al-Bukhari dan Muslim ada beberapa riwayat, ada yang sahih, ada yang tidak, ada yang dhaif. Nah, yang dipilih yang sahih sebagaimana yang dinilai oleh Al-Albani rahimahullah sebagai riwayat yang sahih. Nah, yaitu riwayat Rifa'ah bin Rafi' yang sahih, riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i dan Al-Hakim. Riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i dan Al-Hakim dengan lafaz yakni lebih lengkap. Wa yukabbira, nah, yakni hadis Rifa'ah bin Rafi' cara periwayatannya, pengungkapannya berbeda. Bahwa Nabi menyampaikan bahwa tidak sempurna salat seseorang dari kalian sampai dia melakukan ini dan ini, sampai pada ini, ya, dan dia bertakbir, wa yukabbira, dan bertakbir, fa yarfa'a, dan mengangkat, ya, kepalanya, hatta, sampai yastawiya qa'idan. Yastawiya qa'idan. Yastawiya qa'idan artinya duduk tegak. Sampai dia duduk tegak. Duduk benar-benar tegak. Nah, ini kan lebih lengkap. Ya, lihat ini. Hatta yastawiya qa'idan. Sampai dia duduk tegak. Alamat ada fihi, di atas pantatnya. Ya. Wa yuqima sulbahu, wa yuqima sulbahu, dan menegakkan tulang punggungnya. Nah, jadi jika ada yang bangkit dari sujud cuma begini, belum tegak, duduk belum kembali, tulang punggungnya belum tegak gini terus balik lagi, ya berarti dia tidak melaksanakan rukun ini. Nah, salatnya tidak sah. Jadi harus duduk tegak dan tumakninah, ini tulang punggungnya kembali tegak pada posisinya dan tenang. Nanti kita akan bahas batas tumakninah. Nah, jadi ini selesai pembahasan pertama ya, tentang hukum duduk antara dua sujud. Jadi pembahasannya tentunya meliputi bangkitnya, ya, karena tidak mungkin duduk antara dua sujud tanpa bangkit, kan begitu. Jadi bangkit, ya, dan duduk antara dua sujud. Kemudian yang kedua, hukum tumaknina dalam duduk antara dua sujud. Wajib tumaknina dalam duduk antara dua sujud dan merupakan rukun sholat. Wajib tumaknina dalam duduk antara dua sujud dan merupakan rukun sholat. Ya, sama ini mazhab Hambali, mazhab Syafi'i dan jumhur ulama. Jadi yang menyelisihi adalah Abu Hanifah dan Malik. Ya, karena memang keduanya tidak mewajibkan duduk antara dua sujud, tidak mewajibkan tumaknina, dan itu marjuh, sudah disinggung tadi. Nah, jadi mazhab Hambali, Syafi'i, jumhur. Nah, sekarang pembahasannya, kita mau tahu ini wajib dan menentukan sahnya duduk antara dua sujud merupakan rukun sholat. Apa kriteria tumaknina? Kriteria tumaknina yang harus tercapai. Jika terpenuhi kriteria ini berarti dianggap tumaknina duduknya. Jika tidak berarti tidak sah. Nah, menurut mazhab Hambali dan Syafi'i, kriterianya adalah menenangkan diri sejenak. Menenangkan diri sejenak saat telah duduk sempurna. Menenangkan diri sejenak saat telah duduk sempurna. Tidak langsung sujud lagi. Jadi bukan, ya, ketika sampai ke atas baru saja duduk langsung balik lagi. Tidak menenangkan diri sejenak. Nah, bukan begitu. Karena jika baru saja sampai duduk tegak belum menenangkan diri langsung balik lagi, berarti tidak tumaknina. Jadi harus tenang sejenak, meskipun sebentar. Dan ini yang dipilih oleh Al-Albani. Ini yang dipilih oleh Al-Albani. Kriteria ini dipetik dari mana? Kriteria tumaknina ini dipetik dari mana? Kriteria ini dipetik dari perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk tumaknina dalam duduk antara dua sujud secara mutlak. Perintah itu sifatnya mutlak dari Nabi. Perintah untuk duduk secara tumaknina tanpa pembatasan, batas tertentu. Nabi tidak membatasi lamanya sekian. Nah, ya, yang itu berarti seminimalnya tumaknina sah. Seminimalnya tumaknina sudah sah. Jadi seminimalnya tenang, ya, sudah sah. Tumaknina itu secara bahasa artinya tenang. Coba lihat kembali dua hadis yang telah disampaikan tadi. Yang ini dua riwayat yang kembalinya kepada pria yang keliru tata cara salatnya. Riwayat Abu Hurairah muttafaq alaih, "Tsumma rfa' hatta tatma'inna jalisan." Kemudian angkatlah kepalamu, ya, untuk duduk sampai kamu duduk dengan tumakninah, ya kan? Perintahnya mutlak, duduk dengan tumakninah. Tidak dibatasi berapa lama, ya. Riwayat Rifa' bin Rafi', "Wa yukabbira," dan dia bertakbir, "fa yarfa'a," dan mengangkat kepalanya, "hatta yastawi qa'idan," sampai dia duduk tegak, "ala maq'adatihi," di atas, ya, pantatnya, ya, wa yuqima sulbahu, ya, wa yuqima sulbahu, dan menegakkan tulang punggungnya. Nah, yang penting tegak tulang punggung, tidak dibatasi. Jadi perintah mutlak seperti ini, ya, tidak bisa dibatasi dengan batas-batas tertentu, kecuali sekadar kita mengatakan bahwa seminimalnya tuma'nina sudah sah. Yang penting sudah tenang meskipun sebentar. Sudah kembali tulang punggungnya, tenang sebentar, berarti sudah tuma'nina. Sudah masuk dalam hadis. Nah, meskipun tidak sampai membaca zikir. Meskipun tidak sampai membaca zikir. Nah, pembahasan ini sebenarnya sama dengan pembahasan tuma'nina pada ruku, tuma'nina pada sujud, dan itu semua sudah kita bahas. Ya, ini yang kita pegang, dan ini yang dipilih oleh Al-Albani, dan ini yang lebih sesuai dengan penunjukan dalalah hadis-hadis yang ada sudah saya jelaskan. Adapun pendapat lainnya, ya, adapun pendapat lainnya yang ada di kalangan sebagian Hanabila dan dipilih oleh Ibn Uthaymin, yang membatasi kriteria tuma'nina itu dengan zikir wajib, karena mereka menganggap, berpandangan setiap gerakan itu ada zikir wajibnya, ya. Nah, maka dibatasi kriteria tuma'ninanya adalah membaca zikir wajib. Jadi ruku misalkan, ya, kriteria tuma'nina menurut pendapat ini adalah membaca subhana rabbiyal azim satu kali yang wajib. Berarti jika sudah ruku kemudian membaca itu, berarti sudah tuma'nina. Ketika sujud, kriteria tuma'ninanya adalah menurut pendapat itu membaca zikir wajibnya subhana rabbiyal a'la satu kali. Jadi, jika sudah sujud dan membaca subhana rabbiyal a'la satu kali, berarti sudah tuma'nina. Nah, ketika duduk antara dua sujud, zikir wajibnya sebagaimana akan dibahas nanti, menurut pendapat itu adalah rabbighfirli satu kali. Jadi jika duduk antara dua sujud dan membaca rabbighfirli, berarti sudah tuma'nina. Namun pendapat yang kita pegang lebih kuat, yakni pendapat mazhab Hambali. Itu tadi pendapat sebagian Hanafi yang dipilih Ibn Uthaymin. Tapi mazhab Hambali dan mazhab Syafi'i yang didukung oleh Al-Albani yang telah diterangkan lebih kuat. Meskipun sebenarnya selisih antara dua pendapat ini tipis sekali, hampir tidak ada, karena seminimalnya tenang itu bisa, hampir bisa untuk membaca subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, ya, rabbighfirli. Nah, namun yang jelas masalah zikir wajib itu sendiri, ya, sudah kita bahas pada ruku dan sujud. Pembahasan kita yang terakhir tampak bahwa jumhur lebih kuat, yaitu mustahab. Zikir itu tidak wajib. Begitu pula di sini nanti akan kita bahas, ya, zikirnya juga hanya mustahab. Jadi tuma'nina, apa tadi kesimpulannya? Kriterianya adalah seminimalnya duduk, ya, seminimalnya tuma'nina, seminimalnya tuma'nina tenang, ya. Kemudian sujud lagi, itu berarti sudah tuma'nina. Nah, ini kita berbicara masalah batas tuma'nina yang rukun wajib. Tetapi tentunya jika kita sholat, kita ya jangan seperti itu. Sholatnya hanya wajibnya saja, hanya tuma'nina saja, kecuali dalam mungkin dalam kondisi-kondisi tertentu yang menuntut seperti itu, yang hanya mencukupkan, ya, wajibnya saja. Nah, seperti misalkan jika masuk masjid, khutbah sudah dimulai, kita dituntut tahiyatul masjid dulu, kan, sementara mendengar zikir, yakni khutbah wajib. Oleh karena itu ulama mengatakan tahiyatul masjidnya diperingkas jadi rukun dan wajib saja. Nah, jadi baca zikir, andaikan mau baca zikir, jangan sampai dua kali, tiga kali, satu kali aja, subhana rabbiyal azim, bangkit, ya, sujud subhana rabbiyal a'la, bangkit, duduknya hanya baca rabbighfirli, bangkit. Karena mau dipercepat selesainya, karena ya khutbah sedang berlangsung. Adapun pada kondisi longgar, tentunya kita mengajar keutamaan. Nah, yang mustahab, mustahab kita sempurnakan. Nah, jadi dua pembahasan sudah selesai. Pembahasan berikutnya adalah memulai bangkit untuk duduk dengan takbir. Ya, memulai bangkit untuk duduk dengan takbir, insyaallah kita bahas nanti malam. Barakallahu fikum. Subhanallah, alhamdulillah, syukur lillah.